mulai masuk ke dalam uraian membahas syubhat. Kitab ini berjudul Kasfus Syubhat, menyingkap keraguan-keraguan sehubungan dengan ketauhidan, sehubungan dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa'alam annahu subhanahu min hikmatihi lam yab'ath nabiyyan bi hadha at-tauhidi illa ja'ala lahu a'da'a kama qala Allah ta'ala wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufa al-qawli ghurura wa qad yakunu li'a'da'i at-tauhid ulumun katira wa kutubu wa hujaj kama qala Allah ta'ala falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahum min al-'ilm. Ketahuilah, wa'alam, ketahui, ilmui, yakini betul bahwa di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala Allah tidak akan mengutus seorang nabi pun membawa ketauhidan ini, memahamkan ketauhidan ini, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pula untuk nabi itu musuh-musuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am 112, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiy." Demikianlah kami telah jadikan likulli nabi, untuk setiap nabi. Apa itu? Aduan, musuh. Ini pasti hikmah Allah Subhanahu wa taala sudah merupakan kepastian. Allah telah tetapkan untuk setiap nabi musuh. Syayatin, musuh-musuh itu syaitan-syaitan dari kalangan al-ins wal jin, manusia dan jin. Bagaimana bentuk kerjasama mereka? Yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Mereka saling memberikan wahyu, saling membisikkan, saling memberikan informasi senyap, tersembunyi. Syubhat kepada sebahagian mereka. Zukhrufal qawli ghurura, berupa kalimat-kalimat indah yang menipu. Zukhrufal qawl, kalimat-kalimat indah yang memukau, tetapi ghurura, betul-betul sangat menipu. Ilmu ini, yakini ini. Jadi memasuk pembahasan ini dulu yang belum pahamkan. Pahami ilmu ini. Ada musuh. Mau berada di atas jalannya para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, harus betul-betul pahami, yakini betul ada musuh yang betul-betul menginginkan celakanya kita. Mereka dari kalangan syaitan, jin dan manusia. Mereka saling membisikkan, saling memberikan informasi, langsung atau tidak langsung. Kami tidak jangan heran. Kalimat-kalimat indah yang mereka lontarkan, tipuan-tipuan yang mereka masukkan, jerat-jerat yang mereka pasang, dari dulu dan seterusnya, itu sama. Sebab yang saling membisikkan, saling mewariskan. Syaitan, jin, dan manusia. Zukhrufal qawli ghurura, kalimat indah yang menipu. Dan para ulama, masya Allah, dari dulu dan seterusnya, mereka sebagai pewaris nabi, al-ulama warasatul anbiya, orang-orang yang berilmu itu pewaris nabi, mereka otomatis juga mewarisimu musuh ini. Mau tidak mau mewarisi musuh. Harus siap menghadapi musuh. Mereka mewarisi dari Nabi SAW ilmu untuk menghadapi musuh. Mereka tegak di jalan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara-perkara itu berhadapan dengan musuh. Al-Auza'i rahimahullahu taala, imam besar pada zamannya. Beliau hidup pada generasi yang kedua dalam Islam. Masuk ke dalam generasi yang terbaik dalam Islam. Tiga generasi, beliau generasi kedua. Beliau menegaskan, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' al-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawl. Kata beliau rahimahullahu taala, wajib atas engkau berpegang teguh dengan peninggalan ilmu orang-orang yang terdahulu, as-salaf. Siapa salafnya? Para sahabat. Nabi, para sahabat. Dan tabi'in, murid-murid sahabat yang besar yang menjadi gurunya. Wajib atas kalian berpegang teguh di atas itu. Wa irrafadakan nas, walaupun orang-orang menjauhi dan meninggalkan kalian. Wa iyyaka wa ara'a ar-rijal, hati-hati, tinggalkan, jauhi betul pendapat-pendapat orang-orang. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun pendapat-pendapat itu diperindah. Dibuat menjadi kalimat-kalimat indah. Beliau ingatkan umat, ada musuh. Beliau ingatkan umat supaya tetap berada di jalannya para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatkan umat akan bahaya musuh, walaupun kalimatnya indah. Ini jamaah, harus kita pahami. Kita membahas syubhat, keraguan-keraguan yang mereka lontarkan. Orang tidak akan sadar bahwa dia terkena syubhat kalau tidak memahami pangkal permasalahan ini. Ada musuh yang menginginkan kita terkena penyakit syubhat itu. Ingat, penyakit syubhat adalah penyakit yang sangat mengerikan. Siapa yang terkena penyakit ini, maka apa? Dia akan berada dalam kondisi yang sangat mengerikan, tetapi si sakit sendiri tidak sadar bahwa dirinya sakit, justru menganggap dirinya sehat. Padahal penyakit terus-menerus menggerogoti tubuhnya. Mengerikan jamaah, penyakit-penyakit syubhat itu. Terus menerus orang yang memahami syubhat, meyakini syubhat, terus menerus dijerumuskan ke dalam jurang-jurang kesesatan. Dalam keadaan dia semakin yakin bahwa dia berada di atas kebenaran. Mengerikan. Untuk itu pahami dulu awal ini. Dan ini adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Akan terus menerus ada gangguan syubhat. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih jauh kata beliau, wa qad yakunu li a'da'i tauhid 'ulumun katira. Kadang musuh-musuh tauhid, musuh para nabi itu mempunyai ilmu-ilmu yang banyak. Wa kutub, kitab-kitab, wa hujaj, hujjah-hujjah. Mereka miliki ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 83. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Maka tatkala datang rasul-rasul mereka kepada mereka bil bayyinat, membawa keterangan-keterangan yang jelas. Bagaimana sikap mereka? Farishu. Mereka bangga. Bima indahum, dengan apa yang ada pada mereka. Minal il, berupa ilmu. Berarti punya ilmu? Punya ilmu. Bahkan mereka banggakan ilmunya. Apa yang kamu datangkan? Hati-hati menghadapi kelompok penentang dakwah yang sebesar ini. Sebelum kita lanjut, pada ayat ini terdapat kalimat farihu. Ini sifatnya penentang dakwah. Farihu, mereka bangga. Mereka berbahagia. Fa-ra-ha, farihu. Sementara pada ayat yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang yang telah memahami tauhid, mengerti tauhid, diberikan keutamaan dan rahmat tauhid, apa faedah yang pertama? Hendaknya berbahagia, berbahagia. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah perintahkan hanya dengan keutamaan Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya dengan itu falyafrahu, falyafrahu, iya, hendaknya mereka berbahagia, bangga. Kalau ini Allah perintahkan dan merupakan sifatnya orang-orang beriman. Kalau ini apa? Allah beritahkan dan merupakan sifatnya orang-orang kafir. Dari sini kita bisa mendapatkan keterangan bahwa al-farah, bahagia dan bangga itu ada dua jenis. Ada yang baik dan ada yang tercelah. Iya, ada yang baik dan ada yang tercelah. Yang tercela yang mana? Iya, bahagia seperti ini. Bahagia dan bangga dengan ilmu yang ada pada mereka. Dia merendahkan ilmu yang dibawa oleh para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, yang baik adalah yang bahagia dan bangga sebab mampu memahami keterangan, kejelasan yang datang dari agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami perkara ini, maka kita hendaknya lebih berhati-hati lagi. Sebab mereka terus-menerus mempersiapkan ilmu untuk meronrong agama kita. Terus-menerus mempersiapkan ilmu untuk meronrong agama kita. Kalangan syaitan dan kalangan jin, kalangan syaitan, jin dan manusia. Farihu bima indahum minal ilm. Mereka bangga dengan apa yang ada pada mereka berupa ilmu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah lihat lebih jauh kata beliau, "Idza arafta dzalik wa arafta anna at-tariqa ila Allah la budda lahu min a'da qa'idin 'alayh ahli fasaha wa ilm wa hujaj wal wajibu 'alayka an tata'allama min dinillah ma yusiru laka silaha tuqatilu bihi haula'i asy-syayatin alladziina qala imamahum wa qala imamuhum wa muqaddamahum bi rabbika azza wa jalla laq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Jika kamu telah memahami perkara ini, kamu tahu betul sudah bahwa jalan kepada Allah, jalannya para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, jalan ke tauhidan dan selamat kepada kesyirikan itu, jika kamu telah tahu bahwa as-siratal mustaqim itu tidak boleh tidak pasti ada musuh yang akan menghadang duduk di atas jalan itu. Dia akan menghadang. Mereka ahli fasahah. Fasih dalam mengungkap, dalam berbicara, menarik. Mereka mempunyai ilmu dalam mendebat, dalam menjermuskan. Mereka mempunyai hujjah-hujjah, keterangan-keterangan untuk membuyarkan keyakinan kita terhadap kebenaran ini. Kalau kamu sudah paham ini, maka yang menjadi kewajiban bagi kamu adalah untuk betul-betul mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi pedang bagi kamu dalam memerangi mereka, syaitan-syaitan itu. Sebab Allah sendiri mengatakan syaitan, dalam memerangi syaitan-syaitan itu dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Yang mana imam mereka, orang yang terdepannya mereka, panutannya mereka sendiri langsung mengatakan kepada Tuhan engkau, kepada Allah Subhanahu wa taala, azza wajalla, iblis la'natullah, menegaskan di hadapan Allah, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. Betul-betul, pasti dan pasti, saya akan duduk menanti mereka. Di mana? Pada apa? Pada jalan engkau yang lurus. Iblis tahu jalannya Allah lurus. Saya betul-betul nanti mereka. Duduk menanti mereka. Kemudian, لَأَتِيَنَّهُمْ. Saya akan datangi mereka. Serang mereka. Min baini aidihim, dari depan. Wa min khalfihim, dan dari belakang mereka. Wa an aymanihim, dan dari kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka. Dari semua arah. Bagaimana? Kemudian dia katakan, wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan kamu? Kamu siapa di sini? Siapa kamu? Siapa dimaksud iblis kamu di sini? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kamu? Tidak akan menjumpai mereka, kebanyakan mereka, kamu tidak akan menjumpai kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Dan benar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kalau sudah seperti ini pimpinannya, ini semakin apa ini? Ini semakin menambah kewaspadaan kita, tidak boleh tidak. Harus berhadapan dengan musuh. Jalan itu hanya dua. Jalan kebenaran dan jalan kebatilan. Jalannya Allah subhanahu wa ta'ala atau jalan-jalan yang merupakan jerat-jerat syaitan. Kalau memilih jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus memahami perkara ini. Harus betul-betul memahami perkara ini. Ada musuh yang betul-betul menginginkan kita celaka. Dan dia sangat ahli, punya ilmu, punya hujjah. Dia akan jerumuskan kita kalau kita setengah-setengah. Kalau kita setengah-setengah akan terjerumus. Dan kalau bersungguh-sungguh, jangan main-main dalam bersungguh-sungguh. Terus menerus harus bersungguh-sungguh. Sebab apa? Yang bersungguh-sungguh akan betul-betul dihadapi oleh musuhnya. Beda kalau yang setengah-setengah, santai-santai juga syaitan-syaitannya itu. Tidak apa-apa, satu kali pukulan selesai dia, kalau yang dia. Iya. Apalagi kalau memang tidak ada perhatiannya, tidak mau diganggu sama syaitan, sebab mirip sudah dengan kita. Tapi kalau bersungguh-sungguh, syaitan akan kerahkan kemampuannya. Sementara, kunci keberhasilan itu terletak pada kesungguhan. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang yang bermujahadah, betul-betul bersungguh-sungguh fina di jalan kami, lanahdiyannahum, pasti, sungguh, pasti kami akan berhidayah subulana, ke jalan-jalan kami. Yang kita perlukan apa? Kekuatan ilmu, kekuatan hidayah. Dan Allah pastikan untuk kelompok manusia ini, Allah pastikan secara pasti, berkali-kali Allah pastikan, pasti Allah tuntun kepada jalan-jalan Allah, pasti Allah beri hidayah. Siapa? Alladzina jahadu fina, yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Kesungguhan, dan tidak boleh tidak. Tapi kalau tidak bersungguh-sungguh, jamaah, aduh. Baru satu proyek didapat, sudah habis. Baru satu SMS, penawaran-penawaran sesat, sudah. Terplanting sudah. Baru-baru, belum. Jamaah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, walakin idza aqbalta ala Allah wa ada'ta ila hujajihi wa bayyinatihi fala takhaf wa la tahzan inna kayda syaitani kana dha'ifa. Tetapi jika kamu betul-betul menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa asghaita, asghaita, dan kamu asghaita, asghaita itu memperhadapkan pendengaran secara maksimal. Artinya apa ini? Betul-betul menyiapkan diri untuk menerima, mengambil ilmu. Kamu betul-betul menghadap kepada Allah, dengan kesiapan penuh untuk menerima, melihat, menelaah hujjah-hujjahnya Allah, keterangan-keterangan yang jelas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu begini, la takhaf, jangan takut. Wala tahzan, dan jangan bersedih. Inna kaida syaitani kana da'ifa. Sungguh makar dan tipuan syaitan, berapapun, bagaimanapun, kana da'ifa, pasti sangat lemah. Ini ayat dalam surah An-Nisa ayat 76. Tapi syaratnya betul-betul menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Al-Furqan 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira." Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah kami telah menjadikan untuk setiap nabi musuh, minal mujrimin. Musuh ini orang-orang mujrim, orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah bilang apa? Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukup. Cukup hanya Tuhan engkau yang memberi petunjuk kepadamu dan yang menolong engkau. Dalam menghadapi musuh apa yang kita perlukan? Petunjuk dan pertolongan. Dan Allah jamin, cukup hanya Rabb kamu, kembalikan kepada Allah. Perlu petunjuk, kembali kepada Allah. Perlu pertolongan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kekuatannya. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Lihat, kenapa kalimat ini Allah ungkap setelah Allah menjelaskan? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikian kami telah menjadikan untuk setiap nabi kami telah jadikan untuk mereka musuh-musuh minal mujrimin, dari orang-orang mujrim. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukup betul Rabb engkau sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong. Berarti kekuatan kita jamaah kembali ke mana? Kembali kepada kekuatan ilmu yang teramalkan sehingga menjadi hidayah. Kemudian kekuatan ketawakalan dan penyerahan supaya datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuatan kita. Tapi kapan mengandalkan kemampuan akal kita atau pendapat-pendapat orang atau metode-metodenya orang atau kekuatan-kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmu yang tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka jamaah kita akan terseret. Kita akan kalah. Jadi, inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Ini untuk siapa? Sungguh tipuan syaitan itu betul-betul sangat lemah. Ini bagi siapa ini? Ini benar-benar lemah ini. Sementara kita tahu sendiri, ada yang betul-betul habis dan dihabisi oleh tipuan syaitan. Berarti tidak lemah. Tapi di sini Allah mengatakan, tipuan syaitan itu betul-betul sangat lemah. Bagi mereka yang betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah dalam mengambil ilmu, mengambil kekuatan, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah, ilmunya, keyakinannya, usahanya, hujjah demi hujjahnya, penyerahannya, pertolongannya, ketawakalannya betul-betul kepada Allah, karena Allah dan bersama Allah Subhanahu wa taala saja. Disitulah kekuatan kita. Dan alhamdulillah para ulama telah mengkaji Al-Quran dan Sunnah, menjelaskan kepada kita beberapa bentuk ilmu-ilmu yang datang dari Quran dan Sunnah untuk menghadapi syubhat mereka. Kata beliau, wal-ammi minal muwahhidin yaghlibu alfan min ulama'i ha'ula'il musyrikin. Kama qala ta'ala, wa inna jundana lahumul ghalibun. Fajindullahi humul ghalibun bilhujjati wal lisan. كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح وقد من الله علينا قد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. طيب كتب لي رحمه الله تعالى jadi jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Sungguh tipuan-tipuan syaitan itu sangatlah lemah. Orang-orang awam, orang-orang biasanya, orang-orang yang bertauhid, Ya mungkin dia tidak lulus SD, tapi dia memahami tauhid. Tenang hatinya di atas ketauhidan. Orang-orang awam dari orang-orang yang bertauhid itu mampu mengalahkan 1000 ulama'nya orang-orang musyrik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saffat 173, "Wa inna jundana lahumul ghalibun," dan sungguh tentara kami pasti mereka lah yang akan menang. Pasti mereka lah al-ghalibun yang akan menundukkan dan mengalahkan. Jadi, tentara Allah pasti menang. Menang dengan apa? Dengan hujjah dan lisan. Mereka menang dengan kekuatan hujjah, dengan kekuatan ilmu dan iman mereka. Ini satu. Dan mereka juga menang dengan apa? Al-ghalibun bisyaif wa sinan. Mereka juga menang dengan kekuatan pedang dan tombak. Dengan ini kekuatan. Hujjah dan lisan dan kekuatan persenjataan. Kekuatan lahiriah dan kekuatan batiniah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah," dan persiapkan untuk menghadapi mereka apa yang kalian mampu berupa kekuatan. Persiapkan apa yang kalian mampu berupa kekuatan. Ini umum. Kekuatan ilmu, kekuatan iman, kekuatan persenjataan, kekuatan, persiapkan, persiapkan semuanya. Hanya sekarang medan pertempuran kita bukan medan pertempuran dengan persenjataan perang. Yang dominan sekarang adalah kekuatan ilmu dan hujjah. Tapi bukan artinya ditinggalkan. Harus dipersiapkan dan terus dipersiapkan. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata beliau, yang dikhawatirkan terhadap orang yang bertauhid adalah ketika dia menempuh jalan kebenaran ini sementara dia tidak mempunyai pedang. Padahal Allah Subhanahu wa taala sungguh dan sungguh Allah Subhanahu wa taala betul-betul telah menganugerahkan kepada kita kitab yang Allah jadikan kitab itu dalam surah An-Nahl ayat 89. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Qur'an tibyanan likulli syai, penjelas segala sesuatu, wa huda sebagai petunjuk, wa rahma sebagai rahmat, wa busyra dan sekaligus kabar gembira, lil muslimin bagi orang-orang muslim. Karena itulah, karena sepertinya Al-Qur'an dia menjelaskan segala sesuatu, dia merupakan petunjuk, dia merupakan rahmat, dia merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang muslim. Karena itulah tak datang satu pun pemilik kebatilan dengan hujjah mereka kecuali pasti dalam Al-Qur'an terdapat keterangan yang menggugurkan hujjah mereka, yang membatilkan hujjah mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 33, "Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira." Mereka tidak mendatangkan kepada kamu sebuah masal, perumpamaan di antara penafsirannya semua hujjah mereka kecuali pasti kami akan datangkan kepada engkau al-haq wa ahsana tafsira, dan yang lebih baik penafsirannya. Sebagian berkata, sebagian ulama terhadap ayat ini, ini ayat mencakup semua hujjah yang didatangkan oleh ahlul batil sampai hari kiamat. Tidaklah mereka datangkan kecuali pasti ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, kami akan datangkan juga kebenaran untuk menghadapinya, dan kami akan datangkan kebaikan yang lebih baik. Dan kapan datang kebenaran, maka pasti kebatilan akan sirna. Jika ja'al haq, jika telah datang al-haq, zahaqal batil, maka batil pasti akan sirna. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari keterangan ini semakin mantap kita di atas ilmu dan keyakinan bahwa kita harus memiliki senjata. Kita harus menghadapi musuh kita dengan kekuatan ilmu yang terdapat dari Al-Quran, yang datang dari Rasulullah SAW. Jangan dan jangan sekali-sekali kita lepas dari kekuatan itu. Kemuliaan-kemuliaan hanyalah ketika kita berada di atas nilai-nilai Al-Quran. Ingat, syaitan betul-betul menginginkan celakanya kita. Di hadapan Allah dia nyatakan, di hadapan Allah dia nyatakan untuk mencelakakan kita. dan dia akan menyerang kita dari berbagai arah. Ya, syaitan dari kalangan jin dan manusia mempunyai ilmu. Kita harus berhadapan dengan ilmu. Dikhawatirkan dan sangat dikhawatirkan. Ya, kalau kita bertemu dengan mereka-mereka yang menginginkan celakanya kita, dan mereka mempunyai hujjah, menyerang dan terus menyerang kita, sementara kita tidak mempunyai senjata untuk menghadapinya. Senjata itu adalah ilmu. Senjata itu adalah ilmu. Baik. Wa ana adzkuru laka asya'a mimma dzakarallahu fi kitabihi jawaban li kalamin ihtajja bihi al-musyrikuna fi zamanina alaina. Mulai masuk ke inti pembahasan. Dan saya akan menyebutkan kepada engkau pembaca beberapa perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Qur'an sebagai jawaban atas kalimat-kalimat, penjelasan-penjelasan yang dijadikan hujjah oleh orang-orang musyrikin pada zamannya kami, zamannya Syekh. Sebab Syekh berhadapan dengan apa? Orang-orang yang dianggap sebagai ulama, tokoh-tokoh agama. Sementara mereka berada dan mendukung kesyirikan. Mereka mengeluarkan syubhat, keraguan-keraguan untuk membenarkan kesyirikan, perbuatan-perbuatan salah dan batil itu. Saya akan menyebutkan dan beliau menjawab dengan jawaban dari Al-Qur'an, sebab Al-Qur'an cukup. Wa kafa bi rabbika hadiyawa wa nasira. Cukuplah Rabb engkau sebagai pemberi petunjuk dan cukuplah Dia sebagai penolong. Baik. Kata beliau, fa naqulu jawabu ahli al-batil min tariqain mujmal wa mufassal. Sudah siap menghadapi mereka? Ini dia ilmunya. Maka kami katakan, jawaban orang-orang yang berada di atas kebatilan itu dengan dua metode. Metode global dan metode rinci. Ammal mujmal fahuwal amrul azim wal faidatul kabir liman aqalaha. لمن عقلها وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به kullum min indi rabbina. Baik, kata beliau, wa qad sahha Rasulullah sallam annahu qala idza ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladhina samma Allahu fahdharuhum. Jawaban global adalah perkara yang sangat besar, faedah yang sangat luar biasa bagi mereka-mereka yang mampu memahaminya. Ini metode menjawab dengan jawaban global. Dan ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi anzala 'alaikal kitab." Dialah Allah yang menurunkan kepada engkau Al-Kitab. Al-Kitab maksudnya Al-Qur'an. Al-Kitab maksudnya apa? Al-Qur'an. Tetapi ada makna pada lafaz Al-Kitab tidak terdapat pada lafaz Al-Qur'an. Sebagaimana ada makna pada lafaz Al-Qur'an tidak terdapat pada lafaz Al-Kitab. Tetapi Al-Kitab adalah Al-Qur'an. Paham? Al-Kitab di dalamnya terkandung makna sesuatu yang tertulis. Kalau Al-Qur'an di dalamnya terkandung makna sesuatu yang terbaca, dibaca. Dan Al-Kitab adalah Al-Qur'an. Bisa dipahami? Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau Al-Kitab, Al-Qur'an yang terbaca. Minhu, darinya ayatum muhkamat. Dari Al-Qur'an itu terdapat ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat yang sangat jelas. Paten. jelas, nampak, paten dia. Tidak akan berubah-ubah. Dan sangat jelas. Hunna, ayat-ayat ini, ummul kitab adalah induknya Al-Quran. Wa ukharu, sementara ada ayat-ayat yang lain, mutasyabihat. Artinya apa? Ayat-ayatnya mempunyai ihtimal yang banyak. Kalau lihat ayat itu, ayat-ayat mutasyabihat, maka ahli bid'ah, bisa, kita arahkan ke sini, arahkan ke sini. Sebab dari tinjauan konteks ayat itu, punya ihtimal banyak. Kemungkinan ke sini, kemungkinan ke sini. Ahli bid'ah memanfaatkan ayat-ayat ini. Lihat, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٍ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat zaigh, penyimpangan, menyeleweng. Maka apa? فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Mereka akan mengikuti yang mutasyabih, yang kabur itu. Yang kurang jelas. Bagi sebagian orang, ibtigha'al fitnah. Apa maksudnya mereka? Ibtigha'al fitnah. Karena menginginkan terjadinya fitnah. Supaya orang berpenyakit, supaya orang ragu, supaya orang macam-macam bawa fitnah. Wabtigha'a ta'wili. Karena menginginkan ta'wilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sementara tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka, jadi perlu dipahami dulu ya kawan. Ini istilah muhkam dan mutasyabih. Muhkam dan mutasyabih. Al-Quran itu muhkam seluruhnya. Yang kedua, Al-Quran mutasyabih seluruhnya. Dan yang ketiga, di sini pembahasan kita. Al-Quran muhkam, sebagian ayatnya muhkam, dan sebagian ayatnya mutasyabih. Ini istilah terdapat dalam Quran. Al-Quran muhkam seluruhnya, ini maknanya beda dengan muhkam sebahagiannya. Al-Quran muhkam seluruhnya, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Allah katakan Al-Quran itu adalah kitab yang uhkimat ayatuhu, yang semua ayat-ayatnya uhkimat, muhkam semuanya. Allah katakan bahwa semua ayat-ayat Al-Quran itu muhkam. Apa arti muhkam di sini? Sempurna. Tidak ada cacat. Betul-betul sempurna. Tidak ada cacat di dalamnya. Jelas? Semua ayat Al-Quran seperti ini. Yang kedua, Al-Quran mutasyabih. Mutasyabih di sini bukan makna mutasyabih pada perkara yang ketiga. Mutasyabih di sini apa? Semua ayat-ayat Al-Quran mutasyabih mempunyai kemiripan. Di sini. Mutasyabih mempunyai kemiripan dari sisi kemuliaan. Ayat yang satu mempunyai kemiripan kemuliaan dengan ayat yang lainnya. Yang satu dengan ayat yang lainnya. Semua ayat Al-Quran seperti itu. Walaupun ada yang lebih utama dari yang lainnya. Tentunya ayat kursi tidak bisa disamakan dengan ayat-ayat yang menjelaskan hukum. Hukum talak misalnya, hukum jual beli. Ayat kursi lebih hebat, lebih utama. Suratul Ikhlas tidak bisa disamakan dengan surah-surah yang lainnya misalnya. Suratul Fatihah tidak bisa disamakan. Tetapi seluruhnya mutasyabih dari sisi apa? Keindahan, kemuliaan, kehebatan, pengaruh. Dari bacaannya mirip. Ini makna. Allah juga mensifati Al-Quran dengan mutasyabih. Yang kita bahas di sini, Al-Quran muhkam sebahagiannya dan mutasyabih sebahagiannya. Apa makna muhkam di sini? Di sini muhkam bermakna jelas maknanya. Jadi ayat-ayat Al-Quran dibaca, tentunya dibaca orang yang paham bahasa Arab juga ya. Kalau tidak paham bahasa Arab ya biar jelas sekali ayatnya apa yang dibaca ini. Jelas bagi orang yang memang paham bahasa itu. Jadi ayat yang memang muhkam, jelas sekali maknanya. Tidak akan bisa diarahkan, dilarikan ke sana kemari. Sebab jelas sekali maknanya. Tetapi ada ayat-ayat yang mutasyabih. Yang maknanya, dari sisi makna, dia mempunyai beberapa ihtimal, kemungkinan. Di sini, orang-orang, kalau ada orang yang salah pikirannya, kayaknya ayat ini sesuai dengan pikiran saya ini. Dan lain, kayaknya ayat ini seperti ini, kayaknya ayat ini. Ada ayat yang semisal ini. Orang yang berpenyakit, di sini dia penyakitnya. Berpegang di sini. Dia berusaha memahami ta'wilnya, mengembalikan kepada kekuatannya, tetapi apa? Tidak mengembalikannya kepada muskam. Kepada yang jelas. Ini ahli bid'ah di sini keadaannya. Telah sahih dari Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti mutasyabih, ayat-ayat mutasyabih, maka mereka itulah orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Fahzaruhum, tinggalkan mereka, hati-hati sama mereka, waspada. Bahaya mereka. Jadi dari sini dapat kita pahami bahwa orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, mereka yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih. Dari sini nampak jelas bahwa kadang orang sesat tetapi mendalili kesesatannya dengan ayat. Ini nih. Allah jelaskan. Tidak ada jenis orang sesat kecuali pasti ada penjelasannya dalam Al-Quran. Jadi ada orang seperti ini. Hatinya menyimpang sudah. Hatinya menyeleweng. Keluar dari nilai-nilai Al-Quran. Tetapi berdalil dengan Al-Quran. Ini dia. Dalilnya apa? Ayat-ayat mutasyabih. Baik. Terus bagaimana penggunaannya? Lihat kalimat selanjutnya. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Dan tidaklah mengetahui ta'wilnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang dalam ilmu mengatakan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman ketika menjumpai ayat-ayat mutasyabih. Ini ada ke sini, ada ke sini. Gimana cara berpikir mereka? Praktis sekali. Yang mutasyabih ini diarahkan maknanya kepada yang muhkam. Keyakinan mereka semua datang dari Al-Quran. Semuanya datang dari Allah. Yang datang dari Allah tidak mungkin bertentang. Yang datang dari Allah tidak mungkin bertentang. Bertentangan. Kalau begitu apa? Makna yang mutasyabih ini tepatnya pasti sesuai dengan yang muhkam yang jelas. Pasti sesuai dengan yang jelas. Sehingga mereka selamat. Orang yang berpenyakit, dia tinggalkan yang muhkam. Jangan ungkit-ungkit yang itu. Ambil yang mutasyabi ini. Ambil mutasyabi. Mutasyabi ini yang diselewengkan. Jadi gimana membantah mereka? Gampang membantahnya. Walaupun kita tidak urai ayatnya. Kamu dalam memahami ayat ini begini dan begini, salah dalam begini. Oh tidak, itu rincian namanya. Kita katakan, cara pahamnya kamu terhadap ayat itu menunjukkan kamu orang sesat dan pahammu sesat. Kenapa? Sebab cara paham itu bertentangan dengan ayat yang jelas ini bunyinya. Selesai. Walaupun kita tidak tahu dari sisi mana kesesatannya dia dalam memahami ayat ini. Paham ya? Ini membantah global namanya. Bantahan global. Anggap misalnya ya. Nanti boleh contohkan banyak. Saya kasih contoh dulu. Ayat-ayat yang digunakan seperti Nur Kholis dan yang semisalnya. Diambil ayat. Banyak-banyak potongan-potongan. Menjelaskan bahwa anittabi' millata Ibrahim. Supaya engkau ya Nabi Muhammad SAW mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Kemudian keterangan-keterangan bahwa Yahudi Nasara juga keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Sama memang turunannya Nabi Ibrahim. Atau demikian pula ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana Allah muliakan orang-orang Yahudi dalam surah Al-Baqarah. Ada beberapa ayat. Dimuliakan mereka, orang-orang Nasara dimuliakan. Ini ayat-ayat digunakan. Kalau begitu, semua agama itu benar. Coba lihat. Ayat yang dipakai. Berbagai jenis juga ayatnya. Tapi apa? Potongan-potongan paham dari ayat. Bantahannya, ambil ayat-ayat yang langsung. Ayat yang langsung mengatakan laqad kafara alladziina aqalu dan seterusnya, sungguh telah kafir mereka-mereka yang mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Ya, langsung menegaskan bahwa orang Yahudi kafir, orang Nasara kafir. Itu ayat jelas tentang hukum. Sementara kamu memahami apa semuanya, saudara semuanya, sementara ini apa? Jelas ini. Saya paham ini jelas. Ayat yang itu yang kamu bawa tidak mungkin bertentangan dengan ini. Itu kurang jelas. Semua orang bisa main. Kalau saya pahamnya tidak begitu. Kalau pahamnya seperti itu. Tapi kalau ini jelas, mau dilarikan kemana? Allah langsung bilang kafir. Mau apa? Ini jelas. Sementara kamu larinya ke sini, larinya ke sini. Dari sini nampak bahwa kamu adalah orang-orang yang berpenyakit. Nabi perintahkan, fahdaruhum. Nabi perintahkan, fahdaruhum. Tinggalkan orang-orang seperti itu. Kata Nabi, idza ra'aytumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladina sammallah fahdaruhum. Jika kalian telah melihat orang-orang yang mengikuti perkara mutasyabih, perkara-perkara yang mutasyabih, ayat-ayat yang mutasyabih dalil-dalilnya, maka mereka itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, fahdaruhum. Ikuti perintah Nabi, fahdaruhum. Tinggalkan mereka, waspada terhadap mereka, curigai mereka. Selesai. Walaupun kita tidak tahu sisi kesesatan dalam pendalilan ayat itu. Jelas ini? Kalau kita kembangkan, kembangkan lagi lebih jauh. Iya. Bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Kalau memang sudah seperti ini orangnya penyakitnya, sudah ditinggalkan. Walaupun dia mengungkap perkara-perkara lainnya, syubhat lainnya, sudah satu syubhat tadi sudah cukup. Ya jelas kamu orangnya sudah seperti ini. Mengikuti mutasyabih, Nabi sudah katakan, fahdaruhum, tinggalkan mereka, merekanya. Tidak usah dipeduli syubhat yang lain. Sudah tinggalkan, selesai, perintah dari Nabi. Enak, ini global, praktis. Nah, kalau rincian, metode rincian, langsung ayat yang mereka pahami. Kamu memahami ayat seperti ini. Maka dijelaskan, ayatnya yang benar pahamnya seperti ini. Ayat ini lihat sebelumnya, lihat setelahnya. Ayat ini ditafsir oleh ayat ini, ditafsir oleh Nabi SAW, ditafsir oleh perbuatan Nabi, ditafsir oleh para sahabat. Ternyata tidak sama dengan paham kamu. Langsung diurai. Urai-urai seperti ini namanya rincian. Yang ternyata ujung-ujungnya itu, ayat yang digunakan adalah ayat yang digunakan untuk membela bid'ahnya adalah ayat juga yang akan kita gunakan untuk menjelaskan bahwa mereka sesat. Sebab asalnya gimana? Ayat Al-Quran apa? Menuntun kepada kebenaran. Ketika ada yang pakai ayat Al-Quran untuk kesesatan, berarti apa? Mustahil kan? Ayat Al-Quran pasti menuntun kepada kebenaran. Kalau begitu, ayat yang digunakan adalah ayat yang untuk menghantam jiwa mereka. Hanya kekuatan untuk mengungkap itu, ini orang-orang berilmu. Iya, para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menegaskan ini. Tidak semua ayat, dalil yang benar. Semua dalil yang benar. Dalil yang benar, Al-Qur'an, hadis yang benar, hadis yang sahih, bahkan pendalilan akal yang benar, akal yang benar. Yang digunakan oleh ahli batil adalah dalil untuk menghantam mereka. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam bantahan-bantahan terhadap berbagai kelompok sesat itu masya Allah luar biasa. Dalilnya mereka yang digunakan untuk menjelaskan sesatnya mereka.